السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني وأخواتي في الله, أيها المستمعين الكرام والمشاهدين الأحباء, para pendengar Radio Raja dan para pendengar, para pemirsa TV Raja, alhamdulillah kita beberapa pertemuan lalu sudah masuk kepada kaedah yang ada pada pelajaran yang ke-14, yaitu terkait dengan idza, yaitu idza asyartiyah. Kemarin sudah kita masuk baru muqaddimah barangkali ya, yaitu contoh idza jaa ramadan. Nah, ini kita ulang sedikit kembali supaya pelajar ini nyambung. Nah, yang mana idza ini yaitu termasuk dzaraf dan dia mengandung makna syarat. Makna syarat dan idza ini ghaliban umumnya dia masuk kepada fi'il madhi, sekalipun fi'il madhi masuk tapi maknanya adalah makna mustaqbal. Maknanya mustaqbal yaitu tuhawwil al-ma'na al-zaman al-madhi ila al-ma'na al-mustaqbal. Nah, ini kelebihan daripada idza. Sebagaimana lam ketika dia masuk pada fi'il mudhari, kita tahu bahwa fi'il mudhari itu adalah maknanya atau waktunya adalah waktu al-hal, menunjukkan sedang terjadi, awil mustaqbal atau akan datang. Itu fi'il mudhari. Nah, ketika lam masuk, maka zamannya berubah. Maka dikatakan harfu jazmin wa qalbin, yaitu membalik. Jadi bukan maknanya atau waktunya waktu sekarang akan, tapi waktunya lampau. Jadi lampau. Oleh itu apa? Ketika lam masuk pada fi'il mudhari, maka waktu menunjukkan masa lampau itu salihatun lidukhuli. Dia bisa masuk. Contohnya lam ya kulil waladu amsi. Ya, kata amsi adalah dharab bukan masa lampau. Nah, demikian juga dengan idza syartiyah ini, dia masuk kepada fi'il madhi akan tetapi maknanya adalah untuk masa akan datang. Seperti Al-Qur'an idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika ayat ini turun tentu belum terjadi suatu pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi sahabat, yaitu berupa kemenangan dan penaklukan kota Makkah. Nah, jadi idza ja, apabila datang. Tentu datangnya kapan? Nah, setelah ayat ini turun. Nah, ini dikatakan di sebagaimana di sini ungkapkan bahwa tadkhulu ay tadkhul idza ghaliban 'ala al-fi'l al-madhi. Kemudian apa? Fatuhawwiluhu fil ma'na ila al-mustaqbal. Jadi secara umumnya idza ini masuk kepada fi'il madhi, maka idza ini mengubah fi'il tersebut ke fi'il madhi dari sisi makna kepada mustaqbal, kepada akan datang. Nah, terkadang masuk pada fi'il mudhari. Nah, sebagaimana terdapat dalam bait ini syair. Baik, kita persilakan kepada pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja untuk bisa membaca kaidah ini. Kemudian kita akan lanjutkan nanti latihan-latihan. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan langsung kepada antum semua. Anda bisa membuka di halaman 115 pelajaran ke-14. Pelajaran ke-14 dari jilid yang ketiga dan kita mulai membahas latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-14 di halaman 115. Silakan di 0218236543. Kita angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Irfan. Ah, Ustaz. Ahlan, di Bandung? Ah, Bandung. Barakallahu fiki, akhi. Fika barakallahu. Ya, Aba Irfan, ya. Ahlan wa sahlan, tafadhal ya. Assalamualaikum, Ustaz. Tayi, ikra, tafadhal bil qira'ah. Baca dulu idza, idza dari situ. Nah, Ustaz. Naam. Idza zarfun tadammana makna syarti. Naam. Terjemahkan. Idza. Adalah zarf. Naam, adalah zarf. Iya. Zarf yaitu keterangan. Keterangan. Iya. Mengandung. Tentu keterangan apa? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Naam. Keterangan waktu. Yang mengandung pengertian syarat. Nah, mengandung pengertian syarat, ya. Tadkhulu ghaliban fil madhi. Atau hawiluhu makna ilal mustaqbali. Yait, naam. Jadi idza ini masuk pada umumnya masuk ke dalam fi'il madhi. Iya. Atau hawiluhu yang merubah maka maka dia mengubah merubah iya mengubah fi'il madhi iya ke dalam makna iya dalam hal makna dalam hal makna manja ke dalam waktu yang akan datang iya betul nahwu contoh idza jaa ramadanu Fatihat abwabul jannati iya Jumlah idza jaa ramadanu asyartu iya itu jumlah syarat iya syarat sebab apa disebut dengan fiil syarat jadi jaa ini adalah fiil syarat fiil syarat iya. Jawabnya apa jawab syaratnya fatihat abwabu iya ini dikatakan apa jawabu syartin jawab syarat Ya, cuma idza itu tidak menjazamkan. Kalau dia masuk fi'il fi'il mudhari, dia tidak menjazamkan seperti in. Jadi tidak menjazamkan fi'il mudhari. Nah, Ustaz. Itu di antara perbedaan antara idza dan in. Iya. Coba terjemahkan. Terjem. Idza jaa ramadanu, apabila datang bulan Ramadan. Iya. Fatihat abwabul jannah. Iya. Dibuka pintu-pintu surga. Iya, maka dibuka pintu-pintu surga. Taib. Mungkin tak ti misal bi misal akhar? Kasih contoh lain? Agak susah ya. Ha? Contohnya jika kamu belajar sungguh-sungguh kamu berhasil atau kamu lulus ya gimana bahasa Arabnya idza darasta taib idza darasta dengan sungguh-sungguh mustahidan idza darasta bil jiddi ya idza darasta bil jiddi oh bil jiddi ya atau idza darasta mujtahidan nah itu sebagai hal jadinya oh nah idza darasta mujtahidan tentu mustahidan itu sebagai hal ya atau idza darasta bil jiddi idza darasta bil jiddi naam apa jawabnya kamu berhasil atau kamu lulus fatanjah najahta najahta iya cukup aja datangkan bikin fi'il madhi kan? Iya, najah. Iya, karena itu iya. Karena sebagaimana dijelaskan tadi bahwa idza itu masuk pada fi'il madhi akan tapi maknanya apa? Akan datang. Jadi idza darasta bil jiddi najahta. Iya. Ustaz. Tapi misal akhir bisa contoh lain? Idza saya menghadiri majelis ilmu enggak sih? Betul. Idza hadarta. Idza hadarta majl. Idza hadarta ila majalisil ilmi. Idza hadarta ila majalisil ilmi. Naam. Malaikat mendoakan. Para malaikat. Baik. Da'al, naam. Da'a lakal malaikatu. Da'a. Naam. Da'al malaikat. Malaikat. Laka. Au da'a lakal malaikatu. Da'a lakal malaikatu. Bil khairi. Bil khairi. Iya. Iya. Idza hadarta, idza hadarta al majalisil ilm. Idza hadarta majalis atau pakai ila juga bisa, dan umum pakai ila. Idza hadarta ila. Idza hadarta ila majalisil ilmi. Naam. Da'a al malaikatu. Da'a, naam. Da'a laka. Da'a laka al malaikatu. Bil khairi. Iya. A partir da'a lakal malaikatu bil khair, malaikat akan mendoakan untukmu kebaikan. Dengan kebaikan. Iya. Contoh, itu hanya apa? Contoh ya, bagus sekali. Iya. Apabila kamu membaca, sering membaca, kamu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, coba. Idza qara'ta katsiran katsiran idza qara'ta katsiran hasalta 'ala al-'ilm al-katsir hasalta iya hasalta 'ala hasalta 'ala iya hasalta 'ala al-'ilm al-katsir hasalta 'ala al-'ilm al-katsir iya kamu akan memperoleh ilmu yang banyak. Baik. Nah itulah contoh kira-kira membuat apa syartiyah pakai idza. Baik, ahsan barakallahu fik. Syukran Ustaz. Ngafan. Taufika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Irfan di Bandung, barakallahu fik. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di line telepon 0218236543 masih terkait dengan idza. Ya, yang ada di pelajaran ke-14 halaman 115. Ya, halo. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, silakan dengan siapa di mana? Rahman di Padang. Nah, Abdul Rahman di Padang. Tayyib ahlan ya. Ahlan. Barakallahu fik. Baik, ikra'i waqad, coba lanjutkan baca ini. Waqad tadkhulu. Waqad tadkhulu 'ala al-mudari'i. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabu syarti fi'la mudari'an. Baik, waqad tadkhulu 'ala al-mudari'i. وكذلك يجوز أن يكون جواب الشرط لماذا جوابه بچا ini sedikit kita ulas kaidah dulu ya supaya tidak hilang nih kaidahnya. Karena itu kenapa jawaban ini jawaba atau jawabu atau jawabi barangkali. Enggak mungkin. Karena tidak ada huruf jar dan dia bukan mudhaf ilaih. Karena ya yakunu, yakun itu kan fi'il. Iya. Jelas berarti tinggal bu dengan ba. Khabar kana. Khabar kana. Mana isim? Khabar kana mansub. Khabar yakun mansub. Ta idzan yajuzu an yakuna jawab syarti. Taib, kalau gitu mana isimnya? Isimnya domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu. Takdiruhu huwa. Huwa, huwa kembali ke mana? Huwa kembali ke iza. Coba lihat depannya. Kok fi'lan mudhari'an? Fi'lan kenapa mansub? Ya, Ustaz, kenapa? Nah, kalau gitu yang benar apa? Iya, jawab. Marfu, Ustaz. Marfu, kena isim yakun. Ya, bukan mansub ya. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabu syarti fi'lan mudhari'an. Iya. Jadi fi'lan itu sebagai khabar yakunu. Iya, Mudhari'an sebagai na'at. Coba ya. Terjemahkan. Dan kadang-kadang dia ya. Kepada mudhari'. Ya, kita dia itu maksudnya idza ya. Nah, terkadang idza ya. Dia masuk ke mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Nah, itu terkadang masuk. Tapi ghaliban umumnya apa? Masuk pada fi'il madhi. Bukan berarti tidak boleh masuk fi'il mudhari'. Boleh. Ya, cuma terkadang. Terlebih lagi di dalam baitus syair. Iya. Terus dan seperti wa kadzalika dan seperti itu maksudnya Pak? Demikian juga. Dan demikian juga. Iya, wa kadzalika dan demikian juga boleh. Apa? Boleh. Jawab syarti. Fi'il mudhari. Iya, jadi tidak harus fi'il syaratnya fi'il mudhari. Jadi apa? Jadi jadi tidak saja fi'il syaratnya fi'il mudhari, jawab syarat pun boleh dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau tadi kan umumnya apa? Fi'il madhi. Iya kan? Fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya fi'il madhi, tapi maknanya mustaqbal. Nah, terkadang idza masuk kepada fi'il apa? Mudhari. Nah, jawab syarat pun boleh fi'il mudhari. Nah, coba lihat. Kama fi qawli syairi. Iya. Raghibatun idza. وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا إِذَا رَغَبْتَهَا إِيَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلًا إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ إِيَا طيب وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ. Mana syahid di sini? Maksudnya cuma ada? Maksudnya artinya itu. Enggak, belum kita artikan. Belum kita artikan dulu. Nanti kita artikan. Kita terkait dengan apa? Pembahasan tadi ini. Idza terkadang masuk pada mudhari. Mana itu? Kalau masuk ke mudhari-nya. Turaddu. Iya, idza turaddu. Mana jawab syaratnya? Taqna'u. Kedua-duanya fi'il mudhari. Iya. Coba. Kira-kira terjemahannya apa ini? Ini baitus syair ini. Iya. Wan-nafsu raghibatun. Iya. Dan jiwa adalah yang berharap jika dia berharap. Idza raghabtaha. Jika dan jiwa adalah yang berharap jika jadi dia... wan nafsu, nafsu ya, bahasa kita ya, nafsu ya, keinginan ya. Dan nafsu raghibatun. Nah, berkeinginan. Iya kan? Dan nafsu itu berkeinginan. Idza raghabtaha. Apabila kau asal maknanya apa? Apabila kau jadikan dia ingin, kan itu. Raghaba itu kan fi'il muta'addi. Jika kau jadikan dia ingin. Apa? Jika kau motivasi. Terkadang juga terhib itu motivasi. Jika kau dorong, kau motivasi. Jadi, nafsu jiwa itu, nafsu itu berkeinginan. Apabila kau motivasi. Ya. Halo? Iya, halo? Iya, apabila kau memotivasinya. Ha, itu kembali ke mana? Ke an-nafsu. Iya. Jadi, wan-nafsu raghibatun. Jiwa itu apa? Berkeinginan. Idza raghabtaha. Apabila kau motivasi jiwa tersebut. Kalau motivasi untuk apa? tentang masalah nikmat, dia akan akan apa? Jiwa itu akan ingin untuk kepada nikmat tersebut. Nah, itulah jiwa, nafsu. Kemudian apa selanjutnya katanya? Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Dan jika dipalingkan. Nah, jika kau kembalikan, turad radda yarud kembalikan. Iya. Apabila kau kembali, afwan, turaddu itu jiwa bukan kamu ya. Afwan itu fi'il majhul. Fi'il majhul, naik fa'ilnya kembali kepada an-nafsu. Wa idza turaddu ay idza turaddu an-nafsu ila qalilin. Kepada yang sedikit. Nah, jika dikembalikan nafsu kepada sedikit, taqna'u. Dia akan qana'ah. Iya, dia akan qana'ah. Berarti nafsu itu tergantung yang membawanya, tergantung pemiliknya. Iya. Jadi nafsu kita ini, kalau kita dorong kepada sesuatu yang menjadikan dia ingin, kepada nikmat yang banyak, dia akan berkeinginan. Akan tapi kalau nafsu ini digiring kepada yang sedikit, dia akan qana'ah. Ya. Itu lebih kurang maknanya yang dapat saya pahami daripada bait syair ini. Ya. Tapi yang terkait dengan sini adalah masalah apa? Kaedah wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Kita perhatikan di sini apa? Fi'il mudhari'nya tidak majzum. Perhatikan, jab syarat pun tidak majzum. Menunjukkan bahwa memang idza itu tidak menjazamkan. Kalau dia masuk fi'il mudhari', tidak menjazamkan. Fi'il mudhari'. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Abdul Rahman di Padang, barakallahu fik. Nah, ini sebagai catatan, jika kita mendapatkan di dalam nas ya. Iya, dalam nas, terlebih lagi dalam nas apa? Syair ada idza masuk pada fi'il mudhari. Bukan berarti itu salah, memang boleh. Iya, memang boleh. Terus terang memang umumnya dan kita jumpai mungkin juga sebagian para mahasiswa dan sebagainya, dia tahu bahwa idza itu masuk pada fi'il madhi, tidak pernah masuk pada mudhari. Memang ghalibnya demikian umumnya. Nah, ternyata tidak demikian. Ya, terkadang masuk. Ya. Ya. Dan ada punya makna. Dan makna pun tidak berubah. Ya. Sama maknanya. Sama. Menunjukkan akan datang. Idza turaddu ila qalilin taqna'u, apabila jiwa ini atau nafsu ini kembalikan kepada hal yang sedikit, dia akan qana'ah. Ya. Kapan? Ya akan datang. Belum terjadi. Ya. Mustaqbal. Nah, masyaallah, jazakallahu khair dan syair yang sangat baik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakangmu Abdul Rahman di 0218236543. Bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 115 dalam pembahasan jilid ketiga, pelajaran ke-14. Kita angkat kembali, silakan di 0218236543. Masih terkait dengan idza. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Ya, silakan. Tafadhali Ummu Hanif, al-an nuqta tsaniyah. Kita masuk ke nuqta tsaniyah, yaitu poin yang selanjutnya, yaitu terkait dengan jawab syarat. Nah, kapan jawab syarat itu makifa? Ya. Yajibu tadi. Nah, iya, betul. Coba baca. Yajibu qtiranu jawab syarti bil fa'i fi mawadhi'a minha. Awalan. Awalan, an yakuna al-jawabu jumlatan ismiyatan. Nahwu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Iya. Coba terjemahkan dulu. Terjemahkan. Wajib menyertakan jawab syarat dengan fa pada tempat-tempat di minha di antaranya. Iya. Wahid satu. Pertama. jika jawab syaratnya jumlah ismiyah. Iya. Nah, ini perlu diketahui. Ini jawab syarat. Tidak mesti fi'i apa? Tidak mesti ada tu syartinya idah. Iya. Tidak mesti. In juga demikian. Jika jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah, maka jawab syaratnya harus make fa. Itu sama fa'ul jawab. Disebut apa? Fa'ul jawab. Iya. Atau juga disebut apa? Rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Itu pengikat jawab. Iya. Ini beberapa tempat. Tempat pertama adalah an yakuna al jawabu jumlatan ismiyatan. Jawabnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, kita lihat dalam ayat ini. Coba lihat, perhatikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Fi'il syaratnya mana? Ya Ummu Hanif. Syaratnya idza. Nah, syaratnya idza, fi'il syaratnya sa'alaka. Sa'ala. Naam, sa'ala. Sa'ala itu fi'il syaratnya. Naam. Mana jawab syaratnya? Fa inni. Iya, inni qaribun, kan itu. Naam. Inni qarib itu jumlah ismiyah. Asalnya apa? Ana qaribun, kan gitu. Naam. Ana qaribun, masuk inna untuk menegaskan taukid, jadi inni. Nah, karena dia sebagai jawab, maka harus pakai fa. Fa inni. Tanpa inni, ana saja kan. Fa ana, enggak bisa ana qarib, mesti fa ana qaribun. Ya. Jadi walaupun tidak ada inna, tetap saja pakai fa. Fa ana qaribun. Ya. Demikian juga apalagi ada inna, harus pakai fa. Fa inni qaribun. Nah inilah jumlah ismiyah, yaitu apa? Asalnya inni qarib itu jumlah ismiyah asalnya. Masuk inna sebagai apa? Penegasan taukid. Ya, coba bisa di i'rab ini. Yang mana? Diuraikan jabatan kata ini dalam apa? Ini ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Waw istinaf. Ya. Yeah. Idza harfu syartin. Sa'ala adatu syartin. Adatu syartin. Idza ini ya, isim, termasuk isim ya. Fa isim tadi ya? Iya, termasuk isim karena dia dzaraf. Ana ulang. Idza itu ada dzar apa huruf, kalau dia idza fujaiyah. Iya. Yeah. Jadi pada kalimat idza ja'a nasrullah itu ada yeah. syarat juga, Ustaz. Iya, itu syarat itu. Betul, syarat dan itu dzaraf. Nah, kalau kita perhatikan di situ, nantilah kita apa dulu, nanti kita lihat nanti jawabnya yang ada dalam ayat itu. Nah. Iya. Idza adatu syartin sa'ala fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Al-kaf wa huwa fi'lu syartin. Wa fi'lu syartin. Iya. Ya, fi'il syarat itu. Gitu, nah. Tapi tidak dikatakan fi mahalil jazam. Nah. Kenapa? Karena idza tidak menjazamkan. Tapi kalau in ada in itu huruf syarat, atau man syartia ada tu syartin isim sebagai isim syarat, kalau dia fi'il madhi i'rabnya fi mahalil jazam. Ya, man jadda wajada, contoh man jadda wajada, man itu apa? Ismu syartin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Karena dia isim. Iya, kemudian apa? Jadda fi'lu syarat. Naam, fi'lu syartin. Majzum. Wa huwa fi'lun madhin. Bukan majzum, kan fi'lun madhin. Fi'lun madhin enggak majzum, ya. Namun fi mahali jazm. Iya, nanti baru dia. Jadi jadda, man jadda. Jadda itu apa? Fi'lu madhin. Wa huwa atau fi'lu syartin. Wa huwa fi'lun madhin mabni ala al-fathah fi mahali jazmin. Nah, itu dia. Nah, jadi, kalau di sini, jadi menempati fi'il mudhari ya Ustaz ya? Oh iya. Seperti itu. Betul, dia kan apa ya? Man itu kan menjazamkan fi'il. Nah, kebetulan fi'il syaratnya fi'il madhi. Nah, kalau dia fi'il madhi kan mabni. Kalau itu dia menempati tempat jazam di situ. Jadi kesimpulannya setiap huruf syarat atau adat syarat itu enggak mesti fi'il mudhari Ustaz ya? Oh iya, tidak mesti. Iya. Tidak mesti fi'il mudhari, bisa fi'il madhi. Sebagaimana idza, tidak mesti dia apa fi'il madhi, boleh juga fi'il mudhari. Iya. Nah, saya benar ulang saja. Iya. Jadi idza, idza adatu syaratin. Sa'ala fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi wa huwa fi'lu syartin. Nah. Al-kafu damir muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Iya. Ibadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala ya ma qabla akhirih. Kenapa alama ya? Alama qabla ya mutakallim. Nah. Alama qabla ya mutakallim. Apa sih yang sibuk itu saya lupa. Sibuk ya. Ya, mana sibuk, ah. Pokoknya sibuk gitu. Mana ah. Mana ah min dhuhriha. Apa yang mencegah dia dari menampakkan dhamma ini? Al-ishtighalu. Al-ishtighalu. Al-ishtighalu. Kesibukan. Ana ingat al-ishtighalu bi harakatil munasibah. Jadi sibukkan oleh harakat yang sesuai. Liya il mutakallim wa hiya kasrah. Ulang kembali ibadi. Ana ulang ibadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhammatun muqaddaratun ala ya ma ala ma qabla ya il mutakallim. Paham itu arti istilah alama qabla ya il mutakallim. Saya katakan kan enggak paham nanti. Jadi harusnya kan ibadi yu kan enggak mungkin apa mutakallim. Ibadu. Ibadi. Nah, iya. Ibadui. Itu asalnya. Nah, jadi apa? Dikasrahkan dari ibadi. Maka ditakdirkan, tetapkan bahwa sebelum ya mutakallim itu ma qabla kan? Nah, ma qabla ya mutakallim. Huruf sebelum ya mutakallim itu apa? Dal. Di situ ada dhamma di takdir itu. Nah, kenapa ditakdirkan? Nah, dan kenapa tidak nampak? Istighal. Nah, istighal disibukkan oleh apa? Harakat yang sesuai bagi ya mutakallim adalah ya, ada kasrah. Jadi gimana Ustaz? Mana amin dhuhriha al-istighal. Mana amin dhuhriha al-istighal. Al-istighal. Nah, bi harakatil munasibah. Bi harakatil munasibah. Nah, harakat sesuai liya al-mutakallim bagi mutakallim. Wa hiya al-kasrah. Harakatnya kasrah. Karena mutakallim kan harus sesuainya kasrah kan? Iya. Itulah yang menyebab menyibukkan apa? Menyibukkan sehingga huruf sebelum ya itu tidak bisa didhammahkan. Nah, disibukkan oleh ya. Disibukkan oleh ya. Man amin dhuriha al-istighalu. Al-istighalu bi harakatil munasibati. Liya al-mutakallim wa hiya al-kasrah. Wa hiya al-kasrah. Ka. Kasrah itu harakat sesuai kan kasrah. Ibadi. Harakat munasibah, harakat yang sesuai. Liyal mutakallim bagi mutakallim, apa itu harakat yang sesuai bagi mutakallim? Wahyal kasrah, itu kasrah. Nah, itulah yang menyebabkan tidak bisa didhammahkan. Ya. Asalnya kitabui kan gitu. Nah. Kitabui ibadui, kalau kitabi, kitabui ibadi, ibadui, itu asalnya. Baik. Terus belum selesai. Wa huwa mudhaf. Ibadi wa huwa mudhaf. Al-ya ya mutakallim dhamirun. Naam, dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil mabniyun 'ala al-sukun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Iya. Anni an harfu jarrin. Terus alia ma harf ya mutakallim mabniyun ala sukun. Naam. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kok mudhaf ilaih? Harfu jarrin naam, cukup ya. Iya, kan huruf enggak bisa jadi mudhaf. Naam. Jar majrur kan? Jadi an harfu jarrin mabniyun ala sukun. An harfu jarrin mabniyun ala sukun. Alia dhamir ya mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi an ya. Kemudian wasibul jumlah al jaru wal majrur mutaalliqun bisa'ala maksudnya ya. Apa nih Zani? Berkaitan dengan sa'ala kan ada kaitan itu sa'alaan kan. Oh iya. Berkaitan, enggak bisa dipisahkan. Seperti kayak bahasa ya, bahasaan gitu. Iya. Maka dikata muta'alliqun bisa'ala. Berkaitan dengan sa'ala. Terus alfa jawabu syartin. Naam. jawab syarat. Atau juga apa? Alfa rabitatul jawab. Alfa rabitatul jawab. Ya, boleh, terserah aja. Kedua istilah itu dipakai. Kemudian ini harfu taukid. Harfu taukid wa nasbin. Harfu taukid wa nasbin. Wa nasbin. Tansibul isma kan? Tansibul isma tarfa'ul khabar. Wa tarfa'ul khabar. Kemudian alia dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Ismu inna. Qaribun khabar inna marfu' 'alamatu rafi'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Kemudian ada lagi, ada apa lagi? Wal jumlatu. Wal jumlatu min ismu inna wa khabaruha. Wa khabari, khabariha. Wa khabariha. Jawabu syartin. Iya. Jawabu jadi mesti dikembalikan sebagai jawab yang tadi. Oh iya, harus disebutkan jawab syaratnya kan. Nah, wa jumlatu inna wa ismiha wa khabariha jawabu syartin. Sebenarnya ulang Ustaz. Wa jumlatu inna wa khabar wasmiha. Wasmiha wa khabariha jawabu syartin. Iya. Oh, gitu. Iya, tidak dikatakan fi mahali jazm, tapi kalau man in mesti apa? Fi mahali jazmin jawabu syarat. Ini kita dapatkan di mana Ustaz? Ya kok di Amsalatul Irab kayaknya belum nemu nih Ustaz. Enggak ada lah. Ya, Amsalatul Irab tidak ada. Dan ini terdapat juga dalam kitab-kitab apa? Dalam kitab-kitab Arab ada, sebagian ada. Atau juga dalam kitab apa? Sebagai kitab Nahu juga ada. Ya. Ya, mungkin coba bisa buka apa? Kawakib Durriyah, mudah-mudahan ada di situ. Ya, Kawakib Durriyah. Kawakib Durriyah. Ad-Durriyah Syarah Matan Al-Jurumiyah, itu kitab klasik itu. Atau Al-Mumti juga ada mungkin sedih. Hah? Al-Mumti. Kayaknya enggak ada. Enggak ada. Iya. Atau mungkin juga terdapat Al-Jawab Al-Kafi mungkin. Ya, Al-Kafi. Iya. Itu kan banyak i'rab itu Al-Kafi itu subhanallah, bagus sekali kitab itu ada itu i'rab. I'rab di situ. Iya. Nah, saya lupa apakah ada i'rab seperti ini. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Coba anak Ustaz datangkan soal sebentar Ustaz ya. Betul enggak ini? Idza wajadta idza ra'aita zawji maksudnya minta jemput gitu Ustaz gimana ya? Idza Wa idza ra'aita zawji fa inni raji'atun. Udah betul belum Ustaz? Kenapa apa maksud fa inni raji'atun? Jika kau temukan suamiku, bahwa saya udah pulang gitu, gimana itu? Bahasa juga tepat itu jika maksudnya beritahu kan atau apa? Kalau jika kamu ketemu dengan suami saya, seharusnya apa? Beritahukan saya sudah pulang kan gitu. Beritahukannya mana itu kalimatnya? Berarti fa'akhbarhu. Nah, fa'akhbirhu. Fa'akhbirhu. Bi'anni raja'tu. Seharusnya begitu kan sempurna kan? Jadi kan bahasa kita tuh suka dipotong-potong. Jadi, idza ra'aita atau idza laqita kan? Idza laqita zawji, lebih enak pakai laqita. Iya. Idza laqita zawji fa akhbirhu bi anni raja'tu. Raja'tu. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bu Hani. Ya, terkadang susah menerjemahkan kalau bahasa Indonesia banyak yang potong-potong ya. Maksudnya apa ini? Iya, harus diseluruskan dulu bahasa Indonesianya baru bisa di ke bahasa Arab ya. Baik, dan terkait dengan i'rab, ada i'rab yang mukhtasar, ada juga yang betul, ada i'rab mukhtasar, ada i'rab yang panjang. Mukhtasar panjang itu sebetulnya kembali kepada yang belajar. Kalau dia baru awal-awal, ya i'rabnya pendek. Ya, terkadang istilahnya enggak tepat. Ya, namanya gini ya, contoh ya kan. Al-mudarrisu apa nasyitun gitu. Gimana i'rab untuk pemula? Al-mudarrisu mubtada'un marfu'un bidhamma. Itu i'rab singkat, tapi sebetulnya tidak tepat istilah itu. Pakai bidhamma. Al-mubtada' marfu'un bidhamma. Jadi mubtada' marfu' dengan dhamma. Seharusnya dia marfu' bukan dengan dhamma, marfu' dengan ibtida'. Nah, itulah perhatikan mustalah itu. Memang dalam beberapa kitab itu banyak disebut seperti ini. Sudah apa? Sudah familiar dan sudah sering dipakai. Ya, sudah sering dipakai. Sebetulnya itu kurang tepat. Kenapa bisa? Kenapa dia marfu' dengan dhamma? Dhamma itu sebagai tanda rafa', bukan marfu' dengan dhamma. Nah, ini. Ya. Yang tepatnya apa? Al-mubtada' marfu'un wa 'alamatu rafi' ad-dhamma. Itu yang benarnya. Marfu'un. Jadi apa? Coba mungkin perlu saya tulis dulu ya. Al-mudarrisu nasyitun. Nah, ini bisa silakan tanya kepada yang dosen-dosen ahli nahu ya, yang menguasai. Benar enggak istilah itu? Nah, saya melihat itu tidak kurang tepat istilahnya. Ini apa? Dan itu sering dijumpai, termasuk kitab silsilah Arabi ya. Ya, untuk pemula itu dipakai. Ya, mungkin maksudnya adalah untuk mengajarkan i'rab secara singkat ya. Ya, umpamanya al-mudarrisu ini apa? I'rabnya apa? Diuraikan jabatan kata. Nah. Bahasa kita uraikan jabatan kata. Cuma dalam bahasa lebih panjang. Al-mudarrisu mubtada'un marfu'un. Arti mubtada' subject kan itu. Mubtada'un marfu'un bidhamma. Iya. Ada maksud ini istilah pakai ba ini yang saya melihat itu enggak tepat. Iya. Ini kan apa maknanya? Mudarrisu adalah mubtada subjek, dia marfu, dirafakkan dengan dhamma. Padahal dia dirafakkan dengan bil tidak. Iya. Ini dia kenapa dia marfu? Apa yang menyebabkan dia marfu? Nah, sebabnya apa? Bil tidak. Nah, itu dia. Bukan bil dhamma. Dhamma itu tanda rafa. Makanya kalau i'rab yang benarnya adalah, yang tepatnya adalah ini nih ya. Mubtada'un. Nah, kalau mau singkat itu mubtada', selesai itu. Kalau untuk pemula tanpa disebut apa hukumnya, sebutkan jabatan kata. Al-mudarrisu mubtada'un nasyitun khabarun. Nah, itu untuk pemula. Nah, kalau mau ditambah ya mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi, agak panjang dikit, ad-dhamma. Nah, udah sampai sini aja loh untuk apa? Untuk pemula barangkali kalau mau pakai agak panjang dikit. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi' ad-dhammatu. Apa artinya? Mudarisnya adalah sebagai sub yang tanda dia dirafakkan dan tanda rafaknya, nah apa? Tanda rafaknya adalah dhamma, ini dia. Mubtada'un marfu'un. Ini mubtada' marfu'. Artinya ini adalah mubtada' yang mana hukumnya marfu'. Tanda rafanya wa alam trofi. Tanda rafanya adalah dhamma. Nah, itu sebetulnya dhamma itu adalah tanda rafa'. Bukan dia marfu' dengan dhamma. Ya, marfu' itu dengan bilib tidak. Nah, ya mungkin maksudnya adalah untuk mengajarkan untuk pemula. Ya, ya. Ya, silakan saja barangkali kalau mau ke istilah ini, tapi harus paham maksudnya, itu saja. Jangan salah dipahami bahwa maksudnya ini adalah sebagai tanda, bukan dia marfu' dengan dhamma, bukan penyebabnya dhamma. Jadi mubtada' ini marfu' penyebabnya dhamma, tapi penyebabnya adalah ibtida', permulaan. Itu yang menyebabkan dia marfu'. Nah. Kemudian nasyitun. Nah, sebagai apa? Khabar. Kan info. Khabar itu info. Berita. Saya katakan mudarris guru. Guru itu. Apa? Maksudnya apa? Guru itu. Beritanya apa? Nasyitun. Giat. Rajin. Nah, itu kan khabar. Nah, kalau singkat lagi adalah pelengkap lah. Ya, lebih enaknya. Pelengkap. Ini sebagai subjek. Ini pelengkap. Atau predikat barangkali. Dalam tata bahasa misalnya. Predikat. Jadi al-mudarrisu nasyitun. Tapi saya kira kalau predikat belum tentu juga dalam bentuk isim. Bisa saja dalam bentuk lain kata kerja barangkali. Baik. Al-mudarrisu nasyitun. guru itu apa? Gesit atau rajin. Nah, ini khabar. Maka dikatakan apa? Khabarun. Khabarul mubtada. Apa? Berita, khabar bagi mubtada. Ini beritanya, khabar mubtada. Nah, bagaimana hukum marfu'un? Baru wa alamatu rafi'i, tanda rafa'nya. Rafi'i ad-dhamma. Ad-dhamma. Iya. Ini jadi al-mudarrisu mubtada'un nashitun khabarun. Itu singkat sekali. Nah, agak panjang dikit, ada maka istilah begini, mubtada'un marfu'un bid-dhamma. Iya. Tapi saya katakan ini kurang tepat ya. Ya, kalau agak panjang sedikit dan juga bahas agar supaya lebih tepat, nah ini pakai ini, mubtada'un marfu'un wa ala rafi' ad-dhamma. Ini pun belum panjang. Nah, panjang lagi apa? Mubtada'un marfu'un wa ala rafi' ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Atau pakai enggak pakai alif lam juga boleh, mubtada'un marfu'un wa ala rafi' dhammatun dhahiratun fi akhirih, di akhirnya atau ala akhir. Artinya dhamma itu terdapat pada huruf akhir. Demikian juga ini. Nasyitun khabarun mubtada' marfu'un wa ala rafi' dhammatun dhahiratun ala akhirih atau fi akhirih. Nah, itu dia. Nah, demikian juga untuk i'rab yang lain-lainnya. Iya. Baik, jazakumullah khair. Tambahan faedah dari i'rab yang secara mukhtasar kan tapi lebih pas dan lengkap ya, Ustaz. Iya. Nah, saya ingatkan dan seberitahukan untuk i'rab ya. Nah. Ya, itu bisa beli buku yaitu kitab Al-Kafi Syarah Matan Al-Jurmiyah. Nah. Di situ contoh-contohnya pengarang itu Masya Allah meng-i'rab, menguraikan jabatan kata yang ada contoh-contoh dalam kitab itu. Ya, atau juga bisa juga saya katakan tadi apa kitab yang klasik atau apa kitab Kawakib Duriyah, ya Syarah Matan Al-Jurumiyah. Ini juga bisa dibeli kitab itu. Ya, cuma kitab itu katakan kita apa? Disebut kitab kuning ya. Kitab kuning, Ustaz. Iya, kitab kuning yang masih apa tidak ada titik, tidak ada komanya. Ya. Baik, jazakumullah khair dan pendengar kita berikan satu kesempatan kembali mungkin di line telepon 0218236543 sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Masih di pelajaran ke-14 ya, latihan-latihan yang terdapat di bab ini terkait dengan idza, kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami informasikan kembali bagi Anda yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 115 pelajaran ke-14 di jilid yang ketiga. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Al Istiqlal. Istiqlal. Di Sembawang. Ahlan, masyaallah. Masyaallah. Ahlan. Afan. Di Sembawang. Baik. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Saya mau tanya sedikit. Ini kebetulan menjadi amalan dari doa ini, Ustaz. Iya. Para ustaz yang biasa berdoa di sini. Ketika mereka berdoa menggunakan musanna selama ini Rabbayani Sogiro, tapi untuk mendoakan memimpin doa kan jamak dibagi Rabbauna Sigoro, ada enggak bentuk Rabbayana menjadi Rabbauna itu? Itu kan iya. Baik, pertanyaannya itu saja. Itu saja. Iya, mohon dijelaskanlah di paparkan. Iya. Baik, mau coba untuk membaca Pak Istiqlal? Ya. Mau coba untuk membaca juga? Apanya? Latihan yang terdapat di pelajaran ke-14 ini. Oh, saya baru buka ini. Ayo, saya masya Allah. Tapi insyaallah. Khair insyaallah. Jazakallah khair. Baik, sekarang kita akan lihat jawabannya nanti. Barakallahu fiik. Boleh. Iya, silakan. Baik, nah ini pakai rabbayana berarti itu musanna, kembali kepada kedua orang tua. Siapa itu? Ayah dan ibu. Ya. Ya, kalau doa sebelumnya memakai apa? Memakai kata wali walidayya. Kedua wali walidayya, kedua orang tua saya, atau wali walid wali wali walida wali walidaina, berarti kan dua orang, ayah dan ibu kami. Ya. Maka pakai rabbayana. Tapi kalau pakai wali walidina, nah, wali walidina itu apa? Jamak. Itu para orang tua kami. Ya, berarti pakai rabbauna. Sighara. Sahih saja. Iya. Yaitu apa? Ada secara ya, bahasa. Secara bahasa itu benar. Hmm. Benar. Kalau sebelumnya pakai musanna, maksud musanna itu adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu, ya masing-masing kan punya ayah dan ibu. Kan itu maksudnya. Ya. Jadi kalau maksud itu ada ayah dan ibu, walaupun orangnya banyak, ya kan masing-masing kan punya dua, punya ayah dan ibu. Bisa digunakan. Ya, rabbaya, tapi ujungnya apa? Rabbayana, rabbayana sighara. Tapi kalau dimakai kata wali walidina, berarti apa? Ujungnya apa? Rabbauna. Kama rabbauna sighara. Itu saya itu bahasanya. Ya. Taib, jazakumullah khairah. Demikian Pak Istiqlal, pertanyaannya barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin membaca atau bertanya secara langsung, kami persilakan. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ahlan. Silakan. Asani. An yakunal jawabu fi'lan. Apa itu, Sat? Naam. Talbiyan. Oho. Talabiyan, talab. Oh, talab. Naam, talabiyan. Oh, naam. Wa min anwa' itu ya, itu coba apa ya? Itu ya unnisbah. Oh. Ini kan talab, talab itu bentuk masdar. Kan masdar bukan kata sifat. Ya, jadi isim itu ada dua macam. Ada isim wasfun. Ada isim mausuf. Isim wasfun itu ada isim kata sifat yang menjadi naat. Apa itu? Isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabah habis fa'il, termasuk juga isim tafdil. Nah, itu kan disebab apa? Wasfun, kata sifat. Nah. Ya. Kemudian ada isim gula, ada isim mausuf yang disifati. Nah. Apa itu? Isim jamid, kata benda, termasuk masdar. Nah, masdar itu bukan kata sifat. Justru dia disifati. Ad-darbu asyadidu. Nah, cuma kalau dia bukan kata sifat, bisakah jadi naat? Bisa. Dengan syarat harus pakai ya'un nisbah. Ya'un nisbah. Ya, itu dia. Hmm. Sama seperti apa? Mesir. Mesir itu bukan kata sifat kan? Nama negara kan? Nah. Kalau jadikan apa? Kata sifat? Nah. Rajulun Mesriyun. Mesriyun. Itu kan tambah ya. Tasrid namanya ya nisbah. Demikian juga talab. Itu masdar. Mau dijadikan sifat, masuk ya tasdid, maka talabiyan. Islam, islami. Islamiyun, islamian. Nah, ini harus diketahui. Jadi maka an yakunal jawabu fi'lan talabiyan. Kalau ditanya apa yang i'rabnya, Ustaz, mau ke i'rab talabiyan? Na'tun. Na'at bagi fi'lan. Nah. Wa min anwa'i talabi. Iya. Yani al-amru wa nahyu wal-istifhamu. Iya. Nahwu al-alif idha ra'aita hamidan fas'alhu an maw'idihi safari. Coba terjemah. An yakuna al-jawabu jawaban, jawaban dalam bentuk fi'il, dalam bentuk fi'il talab. Talab, iya. Dan yakun karena yakun menjadi, arti bahasa terjemah bebasnya bentuk, gitu aja. Oh iya, menjadi. An yakun al jawabu, jawab syarat itu dalam bentuk fi'il talab. Nah, fi'il talab. Fi. Ini yang kedua kan, yang harus pakai fa. Nah. Terus wa min? Wa min anwa'it talabi ya. Dan dari macam. Jangan dari. Dan sebagian macam. Di antara. Di antara apa? Makanya ini, nah inilah. Nah, jadi. Iya betul. Nah ini memang salah satu kajian nahu yang paling agak rumit itu masalah huruf. Terus terang saja itu masalah huruf. Ya. Makanya kalau kita mengetahui hal ini yang apalagi dalam kitab Mughnil Labib itu dibahas itu. Dibahas masalah huruf. Jangan dianggap enteng masalah huruf. Huruf kecil tapi memiliki makna tersendiri. Salah memahami, salah apa? Enggak tahu kaedah. Salah dalam memahami. Ya. Nah ini wa min anwa'it talab dan dari macam-macam, enggak bisa ya. Dari. Itu min itu betul huruf jar. Nah, tidak makna ibtidak apa? Bidayah. Jadi betul min di antara makna adalah al ibtidak atau bidayah. Nah, akan tapi ada min bermakna littaba'id sebagian. Nah, cirinya apa? Nah, cirinya kalau setelah min itu jamak, itu di antara cirinya. Jamak. Makanya wa minan nasi may yaqulu. Perhatikan di setelah min apa? An-nas kan? Itu apa? Bentuk isim jamak. Wa minan nas. Demikian dia wa min anwa, jamak daripada nau. Nah, sedangkan kalau dia min bermakna dari, cirinya apa? Dia masuk kepada tempat dan zaman. Ya. Min apa? Minas suq, minal baiti, minal masjidi, itu baru dari masjid. Atau dari waktu, minal asri, minas sabah ilal asri, minal masa, minas sabah ilal masa. Nah, itu maknanya dari. Itu cirinya. Ya. Ada satu lagi apa ya tadi yang bermakna selain itu? Banyak-banyak ya. Banyak ya. Banyak ya, nanti. Ya. Nah, saya juga tidak bisa ingat semuanya. Itu harus buka kitab lagi. Nah, iya. Dan di antara macam-macam talab adalah amar, an-nahi dan istifham. Istifham, iya. Contoh? Nah, ini kan ini termasuk bagi talab. Talab itu apa sih? Permintaan. Asal makna kan talab, permintaan. Minta apa? Imma talabul fi'il atau talabul tarki kan? Minta untuk dikerjakan atau minta untuk ditinggalkan. Nah, minta untuk dikerjakan dikatakan apa? Perintah amar. Ya, permintaan untuk ditinggalkan larangan. An-nahyu. Termasuk talab juga apa? Wal istifham katanya. Iya. Istifham atau istifham? Pertanyaan. Iya. Nahwu contoh. Contoh, idza ra'aita hamilan fas'alhu an maw'idi safari. Iya. Mana persoalan yang kita bahas ini? Idza itu adalah dzaraf. Iya, itu syarat. Adat syarat. Ra'aita fi'il madhi. Fi'il syarat. Fi'il syarat. Mana jawabnya? Jawab fas'alhu. Di situ apa bentuk jawab syaratnya? Talab amar. Amar kan? Amar, is'al. Kan itu kan amar. Is'al. Makanya harus pakai fa. Fas'al. Nggak bisa nggak pakai fa. Kalau nggak pakai fa, berarti apa? Jumlahnya khata. Jumlahnya salah. Atau kaedahnya salah. Begitu pentingnya untuk kita ketahui ini. Iza ra'aita hamilan fas'alhu an maw'idis safar. Coba terjemahkan. Terjemahnya. Jika engkau melihat hamil, maka tanyakanlah kepadanya tentang apa ya, mau safar kepulangan. Nah, ini berarti terkait, ini bukan terkait dengan kaidah, ini terkait dengan bahasa. Nah, itu berarti harus buka kamus. Apa arti waktu idul safar? Waktu safar. Waktu apa? Waktu keberangkatan. Iya, safar itu kan keberangkatan. Bepergian kan, waktu bepergian. Pergian apa? Pergian jauh. Waktu keberangkatan lah bahasanya. Nah. Ya. Jadi apabila kau melihat si Hamid, maka tanyakan kepadanya tentang waktu keberangkatan. Iya. Ya. Lanjut, Ustaz. Hah, silakan. Adam Alba, idza wajadtal maridha naiman fala tuqidhhu. Nah, fala tuqidhhu. Iya. Perhatikan mana jawabnya? Jawabnya fala. Fala. Ya. Kenapa pakai fa? Kenapa pakai fa? Karena dia sebagai talab amr, ya, Ustaz. Amr. Talab amr sebagai apa tadi? Lihat aja fi'il bentuk itu. Fi'il apa? La tuqidh. Nahi. Ada la nahi ya kan? La. Jadi fala tuqidhhu. Tuqidh. Ina. Wa idza wajadtal marida naiman fala tuqidhhu. Itu la nahi ya. Masuk. Maka kena dipakai jawab, maka harus pakai fa. Terus terakhir. Jim ini. Coba terjemahkan. Terjemahkan dulu. Jika engkau mendapati pasien yang tertidur dalam keadaan tidur, maka engkau janganlah membangunkannya. Jangan kau bangunkan dia. Jangan kau bangunkan dia. Iya, apabila kamu mendapatkan orang sakit yang sedang tidur, maka jangan kau bangunkan dia. Baik. Al-Jim. Jim. Idza ra'aitu bilalan famada aqulu lahu? Iya. Mana jawabnya? Jawabnya mada. Mada aqulu lahu? Nah, bentuk apa? Istifham, makanya harus masuk fa. Oh. Iya. Coba terjemahkan. Jika engkau melihat bilal. Aha. Jangan terburu-buru. Jika aku melihat bilal. Iya. Jika aku melihat bilal. Maka apakah yang harus aku ucapkan kepadanya? Ya, katakan kepadanya. Iya, maka apa yang aku katakan kepadanya? Nah, betul. Idza ra'aitu bilalan famadza aqul lahu? Jika saya atau apabila saya melihat si Bilal. Apa yang aku katakan kepadanya? Iya. Iya, baik, ahsan, barakallahu fiik. Mungkin tim misal. Iya. Mau kasih contoh silakan. Yang kalimat ini, tapi ini bukan kalimat. Jadi kalau ida itu ida tasa abahadukum fal yurad fal yaruddahu mastata'a fa in ahadukum ida qala hadis sadin. Ya, coba nanti kelapa, coba apa? Saya tidak hafal sekali hadis itu. Ya, nanti kalau apa mau tepatnya coba dibuka kembali biar jelas. Atau yang ringan idza ghadiba ahadukum falyaskut gitu ya. Nah, itu contoh idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi jawab syarat adalah yaskut ya. Iya. Karena itu apa? Karena itu amar dalam bentuk apa? Lamul amar, masuk lam amar. Berarti itu apa? Talab. Iya. Yeah. Kalau satu lagi saat kalau izhad fi dunya yuhibba itu izhad itu kan tolab amr ya Ustaz. Izhad fi dunya yuhibba kallahu. Iya. Yeah. Nah, berarti yuhibba itu jawab. Jawab. Jawab tolab ya Ustaz. Jawab tolab yang sudah kita pelajari. Iya. Yeah. Yuhibba. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Fatimah barakallahu fik. Dan alhamdulillah telah selesai latihan pertama ya dari latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-14 terkait dengan idza. Tapi Ustaz, kita tidak bisa menerima telepon kembali, kami angkat mungkin beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah mudhaf mudhafun ilai, Ustaz, apakah mudhafun ilai itu bisa diambil dari kata sifat, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Boleh. Boleh jadi mudhaf apa seperti isim fa'il ya, banyak huwa qatilu zaidin. Huwa qatilu zaidin. Akan tetapi idhafa ini bukan idhafa mahdhah, bukan idhafa murni, dia tidak memberikan faedah ma'rifah. Ya, ini harus ketahui ya. Jadi kalau dia kata sifat wasaf, ketika diidhafakan dia tidak menghasilkan ma'rifah. Ya. Yang bisa menghasilkan ma'rifah atau idhafah mahdhah kalau dia bukan kata sifat seperti kitab, kitabu aliyin. Ya, itu pun harus mudhaf kepada ma'rifah. Kalau mudhaf pada nakirah tetap tidak menghasilkan ma'rifah. Ya, sekali lagi kalau dia kata sifat diidhafakan itu boleh, ya, tapi tidak menghasilkan ma'rifah. Contoh tadi apa? Hadza qatilu ar-rajuli. Ya, hadza qatilu ar-rajuli. Inilah pembunuh laki-laki itu. Hmm. Ya. Itu nama mudhaf kepada apa? Kata sifat qatil. Nah, dan itu boleh pakai bahasa idhafah atau boleh enggak pakai idhafah. Hadza qatilun ar-rajula. Hadza dharibun Zaidan. Hmm. Jadi ar-rajula dan Zaidan itu sebagai maf'ul bih bagi kata qatil. Maka dikata istilah apa? Maf'ul bih lismin fa'il ya'mal ka'amal fi'li. Jadi ini maf'ul bih bagi isim fa'il karena dia barama seperti amal fi'ilnya. Nah, ya seperti apa? Huwa hadza yaqtulu Zaidan. Nah, hadza yaqtulu ar-rajula atau hadza qatala ar-rajula. Hadza qatala Zaidan. Ya. Nah, ya, itu katakan isim fa'il ya'mal ka'amal fi'li. Ya. Jazakallahu khair. Ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah makna dalam kalimat zahabtu ana wa akhi? Zahabtu ana wa akhi. Hmm. Di sini ada pengulangan kata ana, Ustaz. Ya, fungsinya ana, untuk apa? Ana itu dia dimunculkan ana karena ada ma'tuf, ada ataf. Hmm. Ya. Ada ataf. Zahabtu ana wa akhi. Itu bukan ini apa zahabtu ana. Kalau zahabtu ana itu ana li taukid. Iya, namanya taukid. Penguat. Iya. Zahabtu. Ya. Itu li taukid. Tapi tatkala mau diatafkan. Nah. Hmm. Zahabtu mau diatafkan wa akhi. Iya kan? Saya pergi dan saudaraku. Tidak bisa kata isi ini apa? Ataf kepada dhamir muttasil. Dhamir rafa' muttasil tidak bisa. Nah, itu apa? Kaidah. Iya, itu kaidahnya. Tidak bisa diatafkan. Berbeda kalau dia apa? Berbeda kalau dia dhamir nasab. Dhamir nasab muttasil itu boleh. Tapi kalau dhamir rafa' muttasil, dhamir rafa' muttasil tidak bisa diatafkan kepadanya. Maka itu apa? Bagaimana solusinya? Maka datangkan dhamir munfasilnya. Ini apa? Ana. Zahabtu ana wa akhi. Jadi ana ini muncul diadakan karena diatafkan ini. Karena mau ataf kepada tu. Kan gitu. Ternyata kaidah tidak boleh. Makanya nampakkan. Maka sebutkan apa? Dhamir munfasilnya. Apa dhamir tu-nya? Ana. Sehingga akhi ini atafnya bukan kepada tu. Tapi ataf kepada ana. Ya, itu faktornya. Ya. Jadi bukan maknanya litakid saja. Bukan litakid, iya. Zahabtu ana wa akhi. Ah. Saya pergi dan saudaraku. Iya. Hmm. Adapun langsung zahabtu wa akhi zahab. Ada ghair masmuh. Nah, enggak bisa. Ada khata. Nah, itu kaidahnya. Enggak bisa zahabtu wa akhi. Saya pergi zahabtu dan saudaraku. Akhi. Walaupun zahab. Itu maksudnya kan maknanya. Nah, zahabtu wa akhi. Nah, enggak bisa kaidah enggak bisa. Benar ya zahabtu ana wa akhi. Itulah kenapa ada ana sini. Berbeda kalau di atas zahabtu ana. Mm-mm. Itu maksud apa itu taukid. Nah, zahabtu ana saya yang pergi, saya yang telah pergi. Oh, no. Ya, ada penegasan di situ. Ya. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair atas jawabannya dan ini ikhtitam pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam sesi. Baik, ya. Jazakumullahu khairan jaza atas keikutsertaan antum dalam kajian ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu telah memberikan kemudahan bagi antum sekalian untuk bisa mempelajari yaitu apa kaidah nahwu ini sebagai miftahul ilmi syar'i. Ya, memang terkadang sebagian orang merasa susah ya belajar nahwu. Tapi sebetulnya nikmat itu, enjoy itu, nikmat. Ya. Maka itu perlu apa? Mempelajari dengan pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pertama. Yang kedua perlu kesabaran. Ya. Banyak murojaah. Iya. Ya betul dan sering banyak munjar. Nanti akan apa? Akan muncul nanti ke apa? Ke ini rasa senangnya luar biasa. Iya. Baik, demikian saja. Jazakumullah khairul jaza. Kita tutup. kajian kita. Subhanakallah muhamdika, asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.